dan meresapi arti cinta

kini. Tiga tahun lamanya kita menyatu hati, saling tukar cerita yang indah. Asmara sendiri lagi, kembali hidup.

bersama seia sekata. Yang melahirkan

masih milikmu. Di sini tertulis indah namamu. Sebelum tidur pun ku panggil namamu. Kasih, percayalah, percayalah cinta.

ditelan misteri. Ku hanya tertegun, tak percaya. Baru ku sadari saat ku terbang. Angelina.